يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Masih kita dalam pembahasan rukun Islam yang atau rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada al-qada wal-qadar, yang di sini al-allamah al-faqih Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala sedang menjelaskan beberapa sisi bantahan kepada orang yang mengatakan dan berdalil dengan takdir dalam melakukan perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwasanya kami melakukan hal ini berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala dan kami tidaklah bisa lepas dari takdir tersebut. Takdir tersebut pasti akan terjadi, maka kami melakukannya karena memang itu sudah takdir kami. Ini alasan mereka yang kalau dinilai dari sisi akal mungkin ada apa semacam masuk akal ya. Tapi ternyata di sini dibantah oleh Syekh Al-Utsaimin dari 7 sisi. Ini baru bantahan Syekh Al-Utsaimin dari 7 sisi. Belum lagi mungkin dari ulama yang lainnya mungkin juga memiliki sisi-sisi yang lain yang bisa dengannya membantah anggapan ini. Maka kalau mau dikatakan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini adalah bantahan yang telak, ya. Bantahan yang benar-benar mendalam bagi mereka dan tidak lagi bisa mereka menjawabnya. Katakanlah itu cuma satu ayat saja yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin itu sudah cukup untuk membantah mereka. Ini ada 7 sisi. Sebagiannya ayat-ayat Al-Quran, sebagiannya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian sebagian yang lain lagi kemudian dilihat dari sisi akal, ya. Dilihat dari sisi akal. Mereka menyampaikan alasan beralasan dengan takdir ini dengan akal-akal mereka, dengan akal-akalan mereka. Saya bermaksud karena takdir Allah, bagaimana saya bisa lepas dari takdir Allah, ya. Ini berhujah dengan akal-akalan mereka. Kemudian di sini Syekh Al-Utsaimin pun rahimahullah membantah mereka dari sisi akal. Membantah mereka dari sisi akal yang akan kita baca nanti pada sisi bantahan yang ke-5, ke-6, dan ke-7. Yang sudah kita baca adalah 3 sisi bantahan. Yang pertama, di mana pada sisi bantahan yang pertama Syekh Al-Utsaimin menyebutkan surat Al-An'am ayat ke-148, ya, di mana di situ menyebutkan dalilnya kaum musyrikin bahwasanya tidaklah kami akan berbuat kesyirikan, demikian pula tidak pula bapak-bapak kami tidak akan berbuat kesyirikan apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkannya. Kami berbuat kesyirikan itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini sama seperti apa? Dalil atau dalihnya kaum musyrikin sebelum mereka, sebelum kaum musyrikinnya yang ada pada zamannya Nabi Muhammad. Sama seperti kaum musyrikin zaman dahulu berdalil dengan takdir, tapi bersama dengan itu ternyata Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka, ya. Maka ternyata dalil dari kaum musyrikin zaman dahulu itu tidak diterima. Nah, demikian pula dalil pada dari kaum musyrikin pada zamannya Rasulullah pun tidak diterima. Demikian pula dalil-dalil orang-orang yang lain yang melakukan kesyirikan atau yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya kemudian berdalih dengan takdir, maka itu pun tidak diterima. Adapun sisi bantahan yang kedua adalah dari surat An-Nisa ayat ke-165, bahwasanya yang kandungan daripada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sudah memutus segala macam hujjah, segala macam alasan bagi manusia dengan diutusnya para rasul. Artinya apa? Artinya mereka harus beriman kepada rasul, harus kemudian mengikuti syariat para rasul tersebut. Tidak ada alasan lagi, sudah terputus hujah tersebut dengan diutusnya para rasul. Kalau belum diutus para rasul, mereka masih bisa beralasan, tidak ada yang memperingatkan kami, tidak ada yang kemudian menunjukkan kami kepada agama yang benar, tidak ada yang kemudian menunjukkan kami kepada ibadah-ibadah yang diinginkan oleh Allah, tidak ada yang menunjukkan kami kepada tauhid, ya. Masih bisa beralasan seperti itu. Tapi setelah diutusnya rasul, mereka sudah mendengarnya, mereka sudah mengetahuinya, sudah tidak ada alasan lagi, ya. Maka alasan tersebut sama sekali dinafikan. Tidak ada alasan dengan takdir. Jadi penafiannya di sini penafian yang mutlak, tidak ada alasan sama sekali. Atau penafian yang umum, ya, penafian yang umum, tidak ada alasan sama sekali. Artinya tidak ada alasan dengan takdir sehingga dia menyelisih para rasul, atau tidak ada alasan pula dengan bahwasanya dia mengikuti nenek moyang sehingga dia menyelisih para rasul, atau kemudian alasannya malu, nah, sehingga dia menyelisih syariat rasul. Nah, tidak ada alasan sama sekali. Di antaranya apa? Alasan dengan takdir, tidak ada alasan dengan dia kemudian berdalih dengan takdir kemudian menyelisihi perintah rasul, atau kemudian menyelisihi dan melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib, yang syahidnya, ketika ditanyakan, ya Rasulullah, apakah kemudian kita bergantung saja kepada takdir? Rasulullah melarang, tidak, jangan bergantung kepada takdir. Tapi apa? I'malu, beramallah, lakukan kewajiban-kewajiban. Beramal itu apa? Melakukan kewajiban kemudian meninggalkan yang haram, ya, meninggalkan yang haram. Jangan bergantung kepada takdir, lakukan yang wajib-wajib, tinggalkan yang haram-haram. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Itu yang harus kalian lakukan. Nah, ini orang yang berdalil dengan takdir kemudian untuk mengabsahkan dan menganggap benar perbuatannya, meninggalkan kewajiban atau kemudian melakukan yang haram, berarti menentang hadis ini, ya, menentang hadis ini dan berkebalikan dengan hadis ini. Rasulullah di sini mengatakan apa? I'malu, beramallah, lakukanlah amalan-amalan sesuai kemampuan kalian. Nah, lakukan yang wajib atau lakukan yang sunnah, tinggalkan yang haram dan juga tinggalkan yang makruh. Nah, beramallah kalian, beramallah. Nah, jangan bergantung kepada takdir, sedangkan dia justru melakukan yang sebaliknya, melakukan yang haram, kemudian meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang sunnah, nah, kemudian bergantung kepada takdir. Jelas berkebalikan dengan hadis ini, ya, 180 derajat dengan hadis ini. Baik, itu sisi bantahan ketiga yang sudah kita baca. Sekedar kita ulangi lagi untuk memperjelas apa yang sudah disampaikan pada kesempatan yang telah lalu. Baik, kemudian kita akan membaca lanjutan dari bantahan-bantahan beliau tersebut. Kita akan memasuki sisi bantahan yang keempat. Qala rahimahullahu ta'ala ar-rabi'u, yang keempat, anna Allah ta'ala amara al-'abda wa nahahu, bahwasanya Allah ta'ala memerintahkan hamba dan juga melarangnya. Sudah menurunkan perintah-perintahnya dan juga menurunkan larangan-larangannya dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa lam yukallifhu illa ma yastati'u, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membebankan kepada hamba kecuali apa yang dia mampu. Jadi semua perintah atau semua larangan itu pasti dimampu oleh seorang hamba. Ya, dia ada, apabila itu berupa perintah maka dia mampu melakukannya, dan apabila itu larangan maka dia mampu untuk meninggalkannya. Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, surat At-Taghabun ayat ke-16. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, semampu kalian. Maka di sini dikaitkan dengan kemampuan. Nah, qala rahimahullah wa qala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini yang lebih sharih, yang lebih jelas menunjukkan makna yang diinginkan di sini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, surat Al-Baqarah ayat ke-286. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala membebani suatu jiwa kecuali dengan apa yang dimampuinya. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat, dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan syariat tersebut tahu bahwasanya hambanya mampu. Ya. Tahu bahwasanya hambanya mampu. Ya, kalau sesuatu yang tidak dimampui oleh seorang hamba maka tidak akan disyariatkan. Ya. Tidak akan disyariatkan. Makanya tidak ada syariatnya. Kalian dilarang minum air. Ya. Mampu apa enggak? Tidak ada yang mampu minum air selama-lamanya. Tidak ada syariat seperti itu. Tidak ada syariat seperti itu. Maka tidak, apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwasanya hamba-hamba tersebut mampu untuk melakukannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hamba tersebut. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Tidaklah kemudian yang menciptakan itu mengetahui, sedangkan dia adalah Al-Latif, Al-Khabir, yang mengetahui yang apa yang tersembunyi dan juga yang zahir. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya, makhluk-makhluk yang diciptakannya. Oleh karena itu menetapkan syariat sesuai dengan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap keadaan hambanya tersebut. Qala rahimahullah, walau kana al-'abdu mujabbaran 'ala al-fi'li lakana mukallafan bima la yastati'u al-khalasu minha. Dan kalau saja seandainya seorang hamba itu mujabbaran, yaitu terpaksa untuk melakukan sesuatu, ya, maka sesungguhnya dia itu dibebani dengan sesuatu yang dia tidak mampu untuk lepas darinya. Ya. Ya, misalnya sebagaimana yang mereka katakan, saya melakukan kemaksiatan itu karena saya ditakdirkan seperti ini, saya tidak mampu lepas darinya. Berarti ini mujabbar, terpaksa, ya kan? Berarti dia ketika dilarang oleh Allah jangan minum khamr, jangan minum minuman keras, kemudian dia meminumnya. Saya terpaksa ini. Saya terpaksa. Berarti dia menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala sudah membebani dia dengan sesuatu yang tidak mampu. Dia tidak mampu. Ya, kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah melarang dia dari minuman keras tersebut. Dia mengatakan, oh ini saya terpaksa minum minuman keras ini karena sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka siapa yang benar? Apakah kemudian apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Ataukah kemudian anggapan dia bahwasanya dia terpaksa untuk makan atau meminum minuman keras tersebut? Mana yang benar? Jelas saja apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala membebani suatu jiwa kecuali dengan apa yang dia mampu. Ketika dia diperintahkan untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, dia mampu untuk meninggalkannya. Ya. Kalau terpaksa berarti tidak mampu. Ya. Kalau terpaksa berarti dia tidak mampu untuk meninggalkannya. Nah. ya, contohnya seperti benda mati lah. Contohnya seperti benda mati, batu misalnya. Batu diambil oleh seseorang kemudian dilemparkan ke kaca, kaca masjid misalnya, ya. Batu itu mampu melawan atau tidak? Tidak, tidak mampu, ya, tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk melawan, tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sedangkan manusia mampu untuk meninggalkan perkara-perkara yang kemudian dilarang, ya. Kita tidak bisa menyalahkan batunya, ya kan? Karena dia memang tidak memiliki kemampuan untuk melawan, terpaksa dia untuk kemudian terlontar begitu kemudian memecahkan kaca. Adapun manusia tidak seperti itu, tidak seperti batu keadaannya. Dia memiliki kemauan, pilihan sendiri. Nah, maka tidak benar apa yang mereka sebutkan tersebut dari sisi ini. Qala wa hadza batilun, dan ini adalah sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah mengatakan bahwa saya dia dibebani dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Qala wa lidzalika idza waqa'at al-ma'siyatu bijahlin aw nisyanin aw ikrahin fala isma 'alaihi li'annahu ma'dzurun. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu kemaksiatan karena dia tidak tahu atau dia lupa atau dia terpaksa, maka tidak ada dosa baginya karena dia memiliki uzur. Dia memiliki uzur, ya. Karena orang yang jahal, tidak tahu bahwa sesuatu diharamkan, maka dia ada uzur, tidak mampu dia kemudian untuk mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang haram sehingga dia meninggalkannya, ya. Jadi dia diberikan uzur karena memang dia tidak mampu karena ada penghalangnya berupa kejahilan, tidak mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala atau belum mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala, ataupun pula orang yang lupa, sudah tahu tapi lupa. Kemudian dia menjalankan keharaman, tidak berdosa kalau dia memang lupa karena dia memiliki uzur, dia tidak mampu untuk kemudian mengingat syariat Allah Subhanahu wa taala ketika itu, sehingga dia khilaf masuk terjatuh kepada keharaman Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada dosa padanya ketika dia dalam keadaan memiliki uzur. Jadi orang yang memiliki uzur ini yang tidak mampu. Adapun orang yang melakukan kemaksiatan karena dia memilih sendiri, bukan karena dia tidak tahu, dia tahu keharaman apa? Khamar misalnya. Kemudian dia tidak lupa, ya saya tahu, saya masih ingat ya, bahwasanya khamar itu haram, dari kecil saya tahu, tidak pernah saya lupa bahwasanya khamar itu haram. Dan hampir mustahil ada yang kemudian tidak ingat bahwasanya khamar itu haram. Ya, hampir mustahil. Nah. Dan dia juga tidak terpaksa. Maka tidak ada uzur baginya. Dia mampu untuk meninggalkan sesuatu tersebut. Beda dengan orang yang jahil, beda dengan orang yang lupa. Nah, ini sisi bantahan yang keempat. Insyaallah jelas ya yang keempat ini. Nah, insyaallah jelas. Kemudian yang kelima, ya. Sisi bantahan yang kelima ini mulai masuk ke dalam bantahan dari sisi akal. Qala rahimahullah al-khamis, yang kelima. Anna qadarallahi ta'ala sirrun maktumun. Bahwasanya takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu rahasia yang tersembunyi. La ya'lamu bihi, la yu'lamu bihi illa ba'da wuqu'il maqdur. Tidaklah diketahui kecuali setelah terjadinya sesuatu yang ditakdirkan tadi. Sebelum terjadinya sesuatu kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi lusa ketika itu sudah terjadi, apa yang besok itu sudah terjadi, maka lusa kita sudah tahu. Oh, ternyata takdir Allah atas saya itu begini. Ya. Kalau sekarang belum tahu kita, belum tahu apa takdir Allah Subhanahu wa taala atas diri kita besok, tapi lusa kita sudah tahu. Tidak akan kita mengetahui takdir Allah kecuali setelah terjadi. Qala wa iradatul 'abdi lima yaf'aluhu sabiqatun 'ala fi'lihi. Adapun keinginan, kemauan, niat seorang hamba untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan itu mendahului perbuatan. Ya. Artinya ketika seorang akan melakukan sesuatu, pergi taklim misalnya, ya dia keinginan untuk pergi taklim itu sebelum pergi taklim atau setelah pergi taklim, sebelum pergi ta'lim. Sebelum pergi ta'lim. Iradah, keinginan itu terjadi, selalu terjadi sebelum perbuatan. Selalu terjadi sebelum perbuatan. Naam. Qala fatakunu iradatuhu al-fi'la ghaira mabniyatin ala ilmin minhu biqadarillah. Maka keinginan dia untuk melakukan perbuatan tadi tidaklah kemudian dilandasi pengetahuannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia mau berangkat taklim, dia tidak tahu apakah dia bisa sampai ke tempat taklim atau tidak. Dia bisa ikut taklim atau tidak. Mungkin dia berangkat taklim kemudian langsung ditelepon, "Oh, anak sakit, pulang sekarang." Ya. Bisa terjadi? Bisa. Nah, atau kemudian dia berangkat taklim kemudian kecelakaan, naudzubillah kecelakaan misalnya, atau dia berangkat taklim kemudian suatu terjadi kepada kendaraannya tidak bisa melanjutkan perjalanan dan yang lain sebagainya. Nah, jadi ketika dia berangkat taklim dia tidak tahu apakah kemudian dia akan datang taklim atau tidak. Ya, ketika dia sudah berniat untuk melakukan sesuatu dia tidak tahu dia akan mampu melakukan sesuatu tadi atau tidak. Qala wa hina idzin tantafi hujjatuhu bil qadar. Maka ketika itu maka dinafikan atau kemudian hilanglah, batillah, salah alasan dia dengan takdir. Qala izla hujjata lil mar'i fi ma la ya'lamuhu. Karena tidaklah ada kemudian hujjah, alasan bagi seorang itu dengan sesuatu yang dia tidak ketahui. Takdir itu dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dia mengatakan saya tidak bisa bertaubat. Ya. Kenapa? Karena takdir Allah saya tidak bertaubat. Kan seperti itu kan yang dimaukan oleh orang yang berhujjah dengan takdir. Tidak bisa bertaubat saya. Ditakdirkan seperti ini sudah saya. Lah kamu tahu apa takdir Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kamu tidak akan bertaubat besok. Ya. Ada orang-orang yang kemudian memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bertaubat yang awalnya terus-menerus dalam kemaksiatan. Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk bertaubat dengan suatu musibah. Ada apa enggak? Ada ya. Banyak. Ya, mungkin ada yang bisa menyebutkan contoh di sini? Hah, dari Budi, Mas. Oh, bandar apa, ya, mungkin ya itu. Allah alam. Ya. Maka itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi seorang bertaubat. Naam. Dikarenakan suatu kejadian atau kemudian Allah Subhanahu wa taala memang memberikan dia hidayah tanpa suatu kejadian tanpa suatu musibah itu alhamdulillah. Naam. Maka ya bertaubat. Segera jangan dijadikan takdir itu sebagai hujjah ya atau kemudian nunggu terjadi musibah, nunggu terjadi musibah baru mau tobat ya. Tidak kan? Tentu saja tidak. Kita menunggu musibah untuk kemudian mau bertaubat. Walaupun apabila seorang tertimpa musibah kemudian dia bertobat, maka itu sebenarnya musibahnya menjadi nikmat ya. Musibahnya menjadi suatu kenikmatan. Bahkan terkadang orang yang seperti ini kemudian menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tertimpa musibah kemudian dia bertobat, kemudian menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya ketika dia bermaksiat, dia orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tertimpa sesuatu musibah, kemudian dia berbuat ketaatan. Dia bisa menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebut saja kisah Al-Fudail bin Iyad lah. Mungkin semuanya sudah tahu ya kan? Semuanya sudah tahu bagaimana dia bertaubat dengan mendengar yang awalnya dia perampok, penyamun yang ditakuti oleh orang yang lewat di suatu daerah. Semua orang yang mau lewat daerah itu pada malam hari jangan lewat sini. Ini tempatnya Fudail bin Iyad. Ini tempatnya Fudail bin Iyad. Ma'ruf dengan kejahatan. Terkenal karena kejahatannya. Ya. Tapi bertaubat karena mendengarkan satu ayat. Naam. Alam ya'ni lil ladzina amanu an taksya kulubhum li zikrillah. Bukankah sudah datang waktunya untuk orang yang beriman itu kemudian khusyuk, tunduk kepada Allah li zikrillah. Nah, karena berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, taubat dia. Iya, kapan lagi waktunya? Sudah, ini sudah waktunya untuk kemudian berzikir kepada Allah untuk bertaubat. Ya, maka itulah kita tidak mengerti takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian bagaimana kita bisa berhujjah dengan sesuatu yang tidak kita ketahui, ya? dalam perkara duniawi saja, dalam perkara duniawi saja. Seorang yang berhujah dan beralasan dengan sesuatu yang dia tidak ketahui, tidak dia ilmui, itu dikatakan aneh, bodoh, ya. Misalnya orang baru beli motor ini dia, kemudian dia nggak tahu kenapa pagi hari mau dia nyalakan nggak bisa nyala motornya, ya. Terus dia onggokkan begitu saja, kemudian ketika ditanya kenapa ini motor baru beli kok nggak dipakai lagi, rusak sudah nggak bisa diperbaiki sudah, loh kamu montir tahu apa nggak bisa diperbaiki? Nggak tahu bisa diperbaiki apa enggak, ya kan, berhujjah berdalil dengan sesuatu yang tidak dia ketahui, maka dikatakan aneh. Seperti itu. Demikian pula ini orang yang berhujjah dengan takdir, berhujjah dengan sesuatu yang tidak dia ketahui, ya. Dia mengatakan tidak akan bertaubat, tidak akan bisa bertaubat dengan takdir Allah atas saya. Dia tidak tahu takdir Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Satu menit setelah dia setelah saat ini pun dia tidak tahu apa takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi untuk saat-saat yang jauh setelahnya. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala السادس perkara yang keenam annana nara al-insana yahrisu ala ma yulaimuhu min umuri dunyahu hatta yudrikahu, bahwasanya kita melihat bahwasanya manusia itu bersemangat untuk meraih apa yang membuat dirinya nyaman, membuat dirinya senang, membuat dirinya kemudian gembira, ya, sesuatu yang membahagiakannya. Dari perkara-perkara duniawi sampai dia mendapatkannya. Orang yang pengangguran semangat dia untuk mendapatkan pekerjaan. Orang yang sudah kerja semangat dia untuk meningkatkan penghasilan dan yang lain sebagainya. Dalam perkara-perkara duniawi dia bersemangat. Qala wa la ya'dilu anhu ila ma la yulaimuhu, dan kemudian dia tidak kemudian berpaling dari apa yang kemudian tadi bermanfaat dan kemudian nyaman baginya dengan kepada sesuatu yang tidak nyaman baginya, ya. Tidak ada kemudian orang yang enggak punya pekerjaan pengangguran kemudian sudahlah di rumah saja, takdir Allah saya jadi pengangguran sudah, takdir Allah enggak dapat makan sudah, takdir Allah enggak dapat minum sudah. Sudah takdir Allah, enggak usah makan, enggak usah minum, enggak usah menikah dan yang lain sebagainya. Qala tsumma yahtaju ala udulihi bil qadar. Kemudian dia berhujjah, berdalil, beralasan dengan atas hal tersebut dengan takdir, ya. Kenapa kau enggak kerja? Takdir Allah. Kenapa enggak makan? Takdir Allah. Enggak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Pasti dia kemudian bersemangat untuk mendapatkannya, makan, minum, menikah dan yang lain sebagainya. Nah, sampai dia mendapatkannya. Qala rahimahullah falimadza ya'dilu amma yanfa'uhu fi umuri dinihi ila ma yadurruhu summa yahtaju bil qadar. Maka kenapa kok kemudian dia meninggalkan perkara-perkara yang bermanfaat dalam urusan agamanya, kemudian dia cenderung kepada perkara-perkara yang memadaratkannya dalam urusan agamanya, menjerumuskan dia ke dalam neraka, menjerumuskan dia kepada apa? Ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdalil dengan takdir. Kok melakukan kemaksiatan baru berdalil dengan takdir, ya. Jadi standarnya apa? Standar ganda, ya. Ini yang dimaksud standar ganda. Untuk perkara duniawi dia bermanfaat untuk apa-apa yang kemudian bermanfaat baginya. Bersemangat untuk apa-apa yang bermanfaat baginya. Untuk perkara-perkara yang ukhawi loyo, ya, loyo kemudian bertakdir berdalih ini takdir saya sudah seperti ini, ya. Maka ini adalah standar ganda. Qala falaisa sya'nul amraini wahidan, bukankah perkara keduanya itu sama? Dua perkara ini sama, ya kan? Bisa dikiaskan. Cuma satunya perkara duniawi, satunya perkara ukhrawi, ya. Yang sebenarnya untuk perkara ukhrawi sebenarnya harus lebih bersemangat, ya kan? Harus lebih bersemangat daripada perkara-perkara duniawi. Itu yang seharusnya. Nah. Qala wa ilaika misalan yuwaddihu dzalika. Dan di sini akan dibawakan contoh untuk menjelaskan hal tersebut. Qala law kana baina yadayil insan tariqan ahaduhuma yantahi bihi ila baladin kulluha fawda wa qatlun wa nahbun wa intihakun lil'a'radi wa qawful wajur. Kalau saja di hadapan seorang manusia itu ada dua jalan, ada persimpangan jalan, ya, yang dia harus memilih. Salah satunya kemudian membawa dia kepada negeri yang kacau balau. Di situ ada pembunuhan, ada perampokan, ada kemudian juga menumpahkan atau melanggar kehormatan orang lain. Nah, ada rasa takut di situ, ada kelaparan di sana. Ya pokoknya sudah negeri yang sudah tidak enak lah ya, sudah tidak layak untuk ditempati. Segala macam keburukan ada di sana. Nah, ini jalan yang pertama. Nah, katakanlah jalan yang ke sebelah kiri seperti ini keadaannya. Qala wa tsani yanzahi bihi ila baladin kulluha nizamun wa amnun mustatibun wa 'aishun raghidun wa ihtiramun lin nufusi wal a'rad wal amwal. Kemudian jalan yang kedua, katakanlah jalan yang ke kanan, akan membawa dia kepada suatu negara yang dalam keadaan benar-benar teratur, keamanannya stabil, kemudian hidupnya pun enak di sana, kemudian juga jiwa-jiwa itu dihormati di sana, juga kemudian kehormatan-kehormatan manusia dihormati, tidak dilanggar, demikian pula harta-harta manusia tidak dirampas. Qala rahimahullah fa ayyu tariqaini yasluk, maka ke jalan yang mana akan dia tempuh, ya. Mana yang akan dia pilih, ya, mau ke kiri tadi yang negerinya kacau balau atau mau ke kanan yang negerinya masya Allah yaitu nyaman, aman. Maka seorang yang akil, seorang yang berakal tentu akan memilih jalan yang kedua. Nah, jalan yang kedua. Nah, ya mungkin bayangannya di sini dikasih pilihan lah, mau ke Suria apa mau ke Saudi. Mau, ada yang mau pilih ke Suria. Kalau ada yang pilih ke Suria berarti ya ada faktor X-nya ya. Ada faktor X yang memang keyakinan dia sama dengan orang-orang di Suria sana. Ya. Mau ke Suria atau masuk ke Saudi ya, tidak ada bandingannya. Saudi masya Allah ya. Saudi masya Allah asal enggak apa kerja 15 jam sehari. Ya. Saudi masya Allah asal enggak apa bukan untuk kerja. Qala rahimahullah. Innahu sayasluku at-tariq ats-tsani. Tentu saja dia akan mengambil jalan yang kedua. Alladhi yantahi bihi ila baladin nizami wal amni. Yang akan membawanya kepada negeri yang penuh keteraturan dan juga keamanan. Wala yumkinu li ayyi aqilin abadan an yasluka tariqa baladil fawda. Dan tidak mungkin sama sekali bagi seorang yang akil selama-lamanya tidak akan mungkin bahwasanya dia akan menempuh jalan yang membawanya kepada negeri al-fawdha, kekacauan, wal khauf, dan negeri ketakutan. Wayahtaju bil qadar, kemudian dia berdalih dengan takdir. Qala falimadha yasluku fi amril akhirati tariqin nar dunal jannah wayahtaju bil qadar. Maka bagaimana kemudian tentang perkara akhirat, tentang urusan akhirat, dia kemudian menempuh jalan menuju neraka. Ya, neraka ini kalau dari sisi tempat tinggalnya nyaman atau apa tersiksa di situ? Tersiksa ya, enggak ada kata nyaman sama sekali. Sedetik pun enggak ada kata nyaman, ya kan? Kalau di tempat tinggal atau di negeri yang kacau balau mungkin ada rasa tenang sekali-kali. Oh alhamdulillah sudah reda ini perangnya. Besoknya lagi, mulai perang lagi misalnya kan. Masih ada jeda untuk dia bisa bernapas, bisa bersenang-senang di situ, makan, minum. Nah, adapun di neraka tidak ada waktu sama sekali untuk beristirahat. Nah, dari siksa api neraka. dunal jannah, kemudian dia tidak menempuh jalan menuju surga, kemudian berdalil dengan takdir, ya, untuk perkara duniawi tadi tentang perkara memilih dua negara yang satu kacau yang satu aman, dia pasti memilih negara yang aman, negara yang nyaman. Kenapa untuk kemudian perkara akhirat dia malah memilih negeri atau negara azab atau tempat untuk diazab, nah, menempuh jalan ke neraka, nah, negeri yang penuh azab, dan tidak menempuh jalan menuju al-jannah. Nah, qala rahimahullah misalun akhar, contoh yang lain. Nara al-marida yu'maru bid-dawa'i fayashrabuhu wa nafsuhu la tashtahihi. Kita melihat orang yang sakit itu diperintahkan untuk mengkonsumsi obat dan meminumnya. Oh, qadar Allah sudah habis waktunya, maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.